Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Dan nikmat yang paling agung, kita berada di dalam naungan Tauhid dan berada di bawah cahaya sunnah. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dan di awal, setiap awal kajian, mari kita ambil beberapa faedah ayat. Kalau memang ada hadis tentang tauhid, ya, surat ini berkali-kali, tapi supaya meyakinkan kita, surat Al-A'raf ayat 96. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fahadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman. Apa maksudnya? Ya bertauhid dan bertakwa kepada Allah, sungguh benar-benar kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga kami azab atas perbuatan mereka. Ini harus digarisbawahi bahwa tauhid itu penuh dengan keberkahan. Ya. Dibuka barokah. Kalau satu negeri dibuka barokahnya bagaimana kalau hanya sekedar satu provinsi, lebih bawah lagi kabupaten, lebih bawah lagi kota, kecamatan, kelurahan, perumahan, RT, keluarga kecil kita, jaminan Allah Subhanahu wa taala, harus yakin itu. Ya. Yang kedua, saya bawakan satu hadis bahwa kota Roma, Roma ibu kota Italia itu akan ditaklukkan bukan dengan senjata, tapi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, jatuh. Ya, hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim. Saya bacakan di awal ini ya. Supaya kita tuh yakin benar-benar sudah tidak ada sedikit pun, bahkan benar-benar bisa mendarah daging dengan kita yang namanya tauhid. Ya. Kata Abi Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala la taqumu sa'atu hatta yagzuha 70,000 min bani Ishaq, fa idza ja'uha nazalu wa lam yuqatilu bisilahin wa lam yarmu bisahmin. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar, fa yasqutu ahadu janibaiha. Qala thawrun la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahr, thumma yaqulu thaniya la ilaha illallah wallahu akbar, fasqutu janibuhal akhar, thumma yaqulu thalitha la ilaha illallah wallahu akbar, fayfarraju lahum fayadkhuluha fayagnamu, fabainama hum yaqtasimun al maghanim idjahum as-sarikh, faqala inna ad-dajjal qad kharaja fayatrukuna kulla shay'in wa yarji'un. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis saya panjang. Bahwa Nabi SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendengar ya suatu kota yang satunya berada di samping daratan, yang satunya berada di samping lautan. Ulama memberikan penjelasan dengan hadis yang lain, satunya Konstantinia yaitu Konstantinopel, yang satunya Rum yaitu Romawi. Ini ya. Apa sahabat menjawab? Iya ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga ada 70 ribu ya, dari Bani Ishaq memerangi mereka, kota tersebut. Ketika mereka mendatangi kota itu dan masuk, mereka tidak memerangi dengan senjata dan tidak pula dengan melempar anak-anak panah. Mereka mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian jatuh salah satu dari dua kota itu. Thawr mengatakan, aku tidak tahu kecuali mengatakan yang berada di samping laut. Lalu mereka mengatakan yang kedua, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu fayaskutu janibuhal akhar, kemudian jatuh runtuh. Yang ketiga, mereka mengatakan juga La ilaha illallah wallahu akbar, dibuka bagi mereka kota-kota kota tersebut, lalu memasukinya dan mengambil ghanimah. Ketika ghanimah dibagi, ada suara yang datang kepada mereka bahwa Dajjal telah keluar. Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mereka kembali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Yang menjadi poin penting di sini adalah apa? Yaitu betapa kekuatan La ilaha illallah dahsyat ini. Dan tentu saja tidak hanya sekedar mengucapkan, konsekuensi La ilaha illallah bebas dari syirik besar dengan berbagai macam bentuknya, dan juga bebas dari syirik kecil. Nah, kita sekarang sedang mempelajari bab al-khawfu minasyirki, bab takut terjatuh dalam keperbuatan syirik. Nabi Ibrahim takut pada syirik besar. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Nabi kita yang mulia doanya apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah. Ya, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafa 'alaikum asyikul asghar ar-riya." Yakunu Allah yaumal qiyamah idza jazannasu bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum turauna hal tajiduna 'indahum jazaa. Hadis sahih dari Mahmud bin Lubayt bin Labid Al-Ansari. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah Ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada orang-orang di hari kiamat, ketika Allah membalas idza jazannas bi'amalihim, perbuatan amal mereka. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turaun. Pergilah kalian, ya, kepada siapa? Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu turaun, riya fid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya. Fanduru, perhatikan, hal tajiduna indahum jaza. Coba kalian lihat apakah kalian dapat balasan sekarang ini. Ya. Ana agna syuraka ani syirki. Man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi tartuhu wa syirkahu. Rahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya, Allah tidak butuh. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml waladi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin naml, ala aduluka ala syai'in idha fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Hadis sahih dari Maqal bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Wahai Abu Bakar, sungguh yang namanya kesyirikan bagi kalian itu lebih ringan daripada langkah-langkahnya semut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh syirik, ya, lebih ringan langkahnya dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Jika engkau melakukan kesyirikan tersebut, maka akan sirna darimu, baik yang kecil maupun yang besar, yang banyak, sedikit maupun yang banyak. Ucapkan, bacalah, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari menyekutukan engkau sementara aku tahu, dan aku mohon ampun ya dari apa yang tidak aku tahu. Nah, ini sebagai mukaddimah, pengantar untuk kita masuk ke dalam pembahasan lanjutan bab al-khawfu minasyirik. Mudah-mudahan Quran dan hadis-hadis yang baru kita dengarkan bisa membuat hati kita tetap bergelora, sehingga menyala api-api tauhid yang membakar kesyirikan. Ya, di mana syirik besar dan syirik kecil ini ditakuti oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, penulis mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, yaitu al-imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, kita bahas masalah riya di sini. Warriya'u yanqasimu bi'tibari ibtalihi lil ibada ila ismain. Riya ya terbagi berdasarkan yang bisa membatalkan ibadah, terbagi menjadi dua. Jadi riya kalau ditinjau dari sebagai pembatal ibadah itu dibagi dua, kata beliau. Ya. Apa riya? Sudah kita bahas definisinya. Ya, riya itu apa? Riya itu ingin dipandang manusia. Dia beribadah kepada Allah tapi ingin dilihat orang, dilihat oleh orang, dipuji bahwa dia sebagai hamba. Bukan riya itu ibadah kepada manusia, untuk manusia bukan. Ibadahnya kepada Allah tapi ingin dilihat oleh manusia. Ingin dinilai, ingin dipuji, ingin diapresiasi. Makanya dikatakan ini lebih ringan daripada semut, langkah semut. Coba kita perhatikan di situ. Betapa menakutkan. Dan Nabi mengatakan yang paling aku takuti. Dan itu sangat ringan sekali para jemaah. Makanya kita itu benar-benar ya, yang namanya kajian tauhid darurah, darurat harus. Ya. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada para sahabat, bagaimana dengan kita? Sehingga kita jangan sampai merasa kul hal lunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia ini? Siapa mereka? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang yang sesat, tersesat. Dhalla sa'yuhum, apanya? Sa'yuhum, amal perbuatannya. Di mana? Di dunia. Wahum yahsabun, sementara mereka mengira dan menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah melakukan yang terbaik. Saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah sholat, saya sudah zakat, sedekah, bantu fuqara wal masakin. Itu semua perbuatan baik menurut dia. Tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya para jemaah. Dan ini harus selalu kita bahas. 1000 kali, mau 1000000 kali bahas. Supaya apa? Supaya menderah daging. Supaya Allah selamatkan kita ketika terjatuh ke dalam bentuk-bentuk tersebut. Karena tidak ada yang menjamin. Nabi saja mengkhawatirkan kepada para sahabat, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Terjatuh ke dalam kesyirikan besar, ya, terutama di sini yang kecil di sini. Apa dua pembagian tadi? Ada dua macam. Al-awwal an yakuna fi aslil ibadah. Ya. Orang beribadah riyanya itu menjadi tujuan utama sehingga menjadi dasar. menjadi landasan dalam dia beribadah itu adalah riya. Ya. Yaitu apa kata beliau? Beliau jelaskan kembali, ai maqama yata'abadu illa lirriya. Yaitu apa? Dia tidak berdiri untuk beribadah kecuali untuk riya, untuk pamer. Memang tujuan asalnya itu. Itu tentu ini membatalkan amal. Fahadha amaluhu batilun mardudun alaih. Maka amal ibadahnya orang yang seperti ini, jadi dia sholat bukan untuk Allah. Ya supaya masa saya tidak sholat, tidak enak dengan teman sekantor, tidak nyaman dengan atasan, udah saya sholat saja ke masjid. Jadi memang tujuannya adalah untuk dilihat oleh orang. Tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Tujuannya untuk urusan-urusan keduniaan. Apakah itu kedudukan, apakah itu pujian, apakah itu dunia, harta, dan sebagainya. Ini asalnya. Artinya apa? Landasan utama, tujuan utama. Maka amalnya batil, mardud. Batal dan ditolak. Ya. Li hadits Abi Hurairah fi sahih marfu'an, sebagaimana hadits Abi Hurairah dalam sahih, di sini sahih Muslim ya. Secara marfu', marfu' itu terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ta'ala, ini hadits qudsi. Ana al-nasyraka 'ani syirki man amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Ya. Apa kata Allah? Aku ini zat zat ana agna syuraka, aku adalah zat ya, yang tidak membutuhkan sekutu, tidak perlu sekutu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini katakanlah Allah Esa, Allah tempat bersandar. Man amila amalan, barang siapa beramal melakukan ibadah suatu amal, asyraka ma'i fih, dan dia menyekutukan ya di dalam amal tersebut bersama denganku, dengan yang lainnya, ghairi, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Bukankah kita rugi ya, rugi para jemaah? Tentu di sini ya, syirik di sini secara umum ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Meskipun di sini jadikan syahid untuk syirik, syirik kecil. Jadi ketika dia melakukan sholat bukan untuk Allah, memang semata-mata ingin dipuji manusia. Ketika dia beribadah haji, tujuannya bukan untuk menjalankan perintah Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi memang tujuannya untuk disebut sebagai Pak Haji misalkan, karena itu memiliki status sosial di masyarakatnya, atau ibadah umrah dan yang lainnya. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita para jemaah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat semangat agar kita itu bisa beramal baik. Agar kita tidak apa? Tidak rugi. Dilanjut oleh para ulama dibahas sedemikian detail sesuai dengan pengalaman yang mereka dapatkan. Ya. Dalam perjalanan menyebarkan ilmu, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi riya itu kalau ditinjau dari sebagai pembatal ibadah, dua. Pertama, sebagai asal, sebagai pondasi, sebagai landasan utama dia dalam beribadah, tujuannya memang manusia, riya. Ya. Yang kedua, asani an yakuna riya'u tari'an 'alal ibadah. Menjadikan riya atau terjadinya riya tori'an alal ibadah, terjadi faja'ah ya, tori' itu sesuatu terjadi tiba-tiba ketika beribadah. Oleh pertama tadi, memang dari awal mau ke masjid bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Ya, baca Quran, sedekah, sholat, taklim, dan semuanya bukan karena Allah Ta'ala. Hukum asalnya dilakukan seperti itu. Maka ini jelas akan membatalkan amal itu. Ya. Nanti di sini belum jelaskan. Yang kedua, dia sholat ikhlas karena Allah Ta'ala. Contohnya sholat misalkan, ya, tiba-tiba datang bisikan sehingga itu timbul riya. Ay anna aslal ibadati lillah, asal ibadah dia semata-mata untuk Allah. Lakin tara'a 'alaiha riya, akan tapi tiba-tiba datang riya. Tiba-tiba datang riya. Baca Quran ikhlas, sedekah ikhlas, salat ikhlas, taklim ikhlas. Tiba-tiba di tengah-tengah datang riya. Datang riya tiba-tiba. Ya. Nah, apa kata beliau? Fahadha yanqasimu ila qismain. Maka ini terbagi menjadi dua, ya, kondisi dan keadaan. Jadi tadi riya kalau ditinjau dari segi sebagai pemusnah, pembatal, ya, yang menghilangkan, yang menggugurkan ibadah, dua. Pertama, memang asal tujuan utamanya ibadahnya bukan karena Allah Ta'ala, karena riya. Yang kedua, orang ibadah karena Allah, lalu tiba-tiba datang riya. Ini coba ini beliau betul-betul teliti, ya. Ya, tentu saja dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang pertama, terbagi menjadi dua. Pertama apa? An yudafi'ahu fahadha la yadurruhu. Yang pertama, ketika dia ikhlas sholat, tiba-tiba datang riya, lalu apa? Dia lawan. Dia lawan. Maka ketika dilawan, fahadha la yadurruhu, maka itu tidak akan membahayakan orang tersebut. Bagaimana cara melawannya? Tadi sudah hadis, ya, yang dipanggil Abu Bakar, ya, bahwa beliau menyampaikan kepada Rasul SAW, Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa syirik-syirik itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Kemudian beliau menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu, jika engkau melakukannya akan sirna itu, akan pergi baik sedikit maupun banyak. Itu baca apa? Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika, ya. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, boleh kalau mau dicatat, ya. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an, an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, lima la a'lam. Ya, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an, ya, wa ana a'lam. Ya, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya, tolong dia diulang. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Kalau kita sudah dengan hadis, ya. Karena doa itu selama maknanya tidak salah, ada kurang atau tambah, asal jangan diyakini disandar kepada Nabi, maka boleh. Tapi kalau disandarkan kepada Nabi dan yakin itu datang dari Nabi SAW, maka jangan ditambah atau dikurang meskipun satu huruf ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Misalkan antum sudah dengan redaksi lain dan antum tidak tahu apakah itu marfu kepada Nabi dengan redaksi itu ya, kalau tidak tahu maka selama isinya benar tidak masalah, asalkan tidak disandarkan kepada Nabi. Seperti Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. Saya tidak tahu. Kalau tahu redaksinya tidak sesuai ya jangan. Tapi kalau tahu silakan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi ketika kita sholat timbul riya. Pertamanya karena Allah Ta'ala timbul riya. Maka yang pertama dia lawan. Ketika kita melawan, maka apa? La yadurruhu, tidak akan membahayakan kita. Misaluhu, contoh kata beliau, rajulun shalla raka'atan, tsumma ja'a unasun fi raka'atis tsaniyah, fa hasala fi qalbi syai'un bi an atala ruku'a aw sujuda aw tabaka wa ma asbaha dzalik fa indafa'ahu fa innahu la yadurruhu li'annahu qama bil jihad. Contoh, seseorang salat satu rakaat, kemudian ada orang datang pada rakaat kedua, ya. Sholat pertamanya itu ya dia ikhlaskan Allah Ta'ala. Ketika rakaat kedua ada orang datang, fahasolah fi qalbi syai'un, lalu terjadi sesuatu dalam hatinya, ya. Dengan bi'an atolar ruku, dengan memanjangkan rukunya atau sujudnya, atau dia menangis dan seperti semisalnya. Fa in dafa'ahu, kalau dia melawannya fa innahu la yadurruhu, dia lawan, dia tepis dengan istighfar pada Allah Ta'ala, hatinya berbisik. Makanya memang ujiannya, godaannya manusia kanan kiri, yang suka atau tidak suka, itu godaannya. Hingga apa? Kita harus selalu waspada dan hati-hati dengan hati kita. Gerakannya itu harus ma'allakun billah, senantiasa menyambung hubungan dengan Allah Ta'ala, sehingga mohon ampun, mohon perlindungan. Agar apa? Agar tidak sia-sia apa yang kita lakukan para jemaah. Ini, ya. Nah, maka di sini beliau katakan, kalau dia melawan fa inda fa'ahu, kalau dia lawan, dia tepis, fa innahu la yadurruh, maka itu tidak akan mencelakakan dia, tidak akan ada pengaruhnya. Kenapa? Li'annahu qama bil jihad, dia berupaya ya dengan jihad, dengan memerangi. Ini. Di antaranya doa tadi, istighfar pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ah, dengan demikian kita beribadah itu hikmahnya banyak dan besar sekali. Kita ibadah tidak hanya fisik kita, tapi hati kita benar-benar ya bergerak. Hati kita benar-benar menjadi kontrolernya. Ya. Hati kita selalu apa? Selalu berbicara tentang Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Tahu. Ini para jemaah, dan itu tidak lain adalah apa? Tauhid. Tauhid. Ya. Sehingga sekecil apapun amal kita, seperti perkataan Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal kecil tidak dianggap manusia tapi menjadi besar di hadapan Allah, apa? Niat. Sebaliknya, betapa banyak amal ibadah yang sangat bergengsi di manusia tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Maka ini tidak main-main. Ya, kalau kita lihat bagaimana para ulama menyingkap tabir semuanya ini sehingga kita terbelalak. Ya. Kenapa? Karena memang Allah tidak butuh, tidak perlu kepada kita. Yang Allah Ta'ala perintahkan yaitu hati kita, selain amal innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, rawahu Muslim. Allah tidak melihat pada bentuk fisik dan harta kalian, yang Allah lihat hati dan amalmu. Sehingga hatinya ikhlas, amalnya ittiba. Ini para jemaah. Batinnya ikhlas, zahirnya ittiba. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Maka dikatakan dua hadis ini ya sebagai poros agama. Ya, poros agama. Kemudian al-qismutsani kata beliau an yastarsila ma'ahu fa kullu amalin yansha'u 'anir riya fahuwa batil. Kondisi yang kedua, kalau tadi dilawan. Ketika pertama ikhlas ada manusia datang riya dilawan, maka tidak membahayakan. Yang kedua, an yastarsila ma'ahu, yaitu apa? Istamarra. Ya, istarsala istamarra, yaitu terus menerus ya membiarkan riya bersama dia. Ya. Sehingga apa? Setiap amal yansha'ani riya, tumbuh muncul dari riya. Fahuwa batil, maka ini batil. Kama law atala al-qiyam aw ar-ruku' aw as-sujud aw tabaka. Seperti orang yang memperpanjang berdirinya, ya, memperpanjang rukuknya, sujudnya atau menangis, fahadha kullu amalihi habitun. Maka semua amal ini adalah habit, jatuh. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin. Coba betapa pentingnya kajian tauhid itu. Ya, untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dunia berkah, dunia berkah. Negeri besar ditaklukkan dengan la ilaha illallah. Sekarang hanya iman saja yang harus dikuatkan dengan firman dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya bagaimana para ulama dengan kasih sayang mereka agar kita tidak merugi. Ini para jemaah, agar tidak merugi. Karena apa? Ya karena kita hidup dengan sesama manusia dengan berbagai macam status sosial, ekonomi, jabatan, kedudukan, semuanya itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kalau tidak sadar, ya, apakah di sampingnya adalah seorang syekh kabir, ya, sehingga apa? Bukan kepada Allah, kepada sebelahnya. Kalau di apa dihinggapi dengan perasaan seperti itu, katakan dalam hatinya, Allah saya salah bukan karena fulan, ya Allah, katakan hatinya, lawan. Coba saudara rasakan, bisa berada di samping seorang pembesar, coba dirasakan, pasti ada. Ini para jemaah, makanya diungkap oleh para ulama ini semua karena apa? Karena sayangnya kepada kita. Ya. Supaya apa? Kita jangan maaf. Wah, saya insyaallah ikhlas. Bebas dari riya. Nabi saja khawatir kepada para sahabat. Ya. Oleh karena itu para jemaah, mari kita benar-benar perhatikan. Masing-masing jangan melihat orang lain, kita sendiri. Ya, itu berkecamuk ini sampai beliau katakan. Pertama itu tidak ada apa-apa, berjalan biasa saja ketika ada orang. Ketika orang pergi lagi atau mungkin kondisi-kondisi yang lain, kullu nafsin adra, kullu ahadin adra bi nafsih. Setiap orang lebih tahu tentang dirinya, lebih paham. Dan silakan ini sebagai kunci pembuka untuk menyingkap tabir rahasia masing-masing kita. Silakan sendiri renungkan muhasabah saya dan saudara semuanya. Muhasabah supaya apa? Tidak rugi. Segera ketika ada penyakit diberi obat, penyakitnya syirik, obatnya tadi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah itu para jemaah. Kenapa? Ya karena ini yang diungkap oleh para ulama. Selanjutnya kata beliau, walakin hal hadzal butlan yamtaddu ila jami'il ibadati amla. Akan tetapi ketika orang itu membiarkan riya nyangkut pada dirinya yang tadinya tidak, ketika ada orang yang nyangkut riya tiba-tiba kemudian dia biarkan, apakah ini akan merusak dan membatalkan sampai semua ibadahnya, semua ibadah atau tidak? Naqulu la yakhlu hadza min halain. Kami jawab, kami katakan perkara ini ya la yakhlu hadza, tidak bebas dari dua keadaan, tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Jadi riya ada dua macam. Kemudian yang pertama, asal ibadahnya tujuannya memang riya. Kedua, tujuannya baik tapi dihinggapi riya. Ada dua kondisi. Yang pertama, ketika dihinggapi riya dilawan, maka itu enggak ada masalah. Yang kedua, tidak dilawan, dibiarkan saja. Maka yang demikian ini apakah membatalkan semua ibadah? Ada dua keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama adalah an yakuna akhirul ibadati mabniyan ala awwaliha. Ya. Kondisi dan keadaan pertama adalah bahwa akhir ibadah yang dilakukan itu dibangun di atas awal ibadahnya. Ya. Apa maksudnya? Jelaskan oleh beliau, bihaitsu la yasihhu awwaluha ma'a fasadi akhiriha. Di mana ibadah yang pertama, yang awal ya, tidak sah. Kenapa? Karena ibadah yang terakhir itu rusak. Ya, ini sholat ada dua rakaat atau empat rakaat. Rakaat pertama itu dia ikhlas, dua tiga juga iya, tapi keempat tidak ikhlas dan dibiarkan tidak dilawan, maka apa? Fahadihi kulluha fasidah, maka semuanya rusak. Rakaat pertama ikhlas, kedua ikhlas, ketiga ikhlas, nah keempat datang orang penting, apapun dia, siapapun dia, wah, langsung wah, sampai begini atau sampai nunduk dan tidak dilawan, maka rakaat ketiga yang ikhlas rusak, yang kedua ikhlas rusak, yang pertama ikhlas juga rusak. Wa dzalika mithlu shalah, hal ini seperti salat. Fas shalah masalan la yumkinu an yufs an yasuda akhiruha wa la yasuda awwaluha wa hina idin tabtul shalah kulluha idza tara ar-riya'u fi asna'iha wa lam yudafi'hu. Maka sholat, contoh sholat, tidak mungkin ya yang akhir rusak kemudian yang awal tidak rusak. Tidak mungkin sholat rakaat terakhir empat rakaat empatnya rusak kemudian yang awal dua tiga satunya tidak rusak. Nah, apa kata beliau? Dengan demikian semua sholatnya rusak batil apabila tiba-tiba muncul riya di tengah-tengah sementara tidak ditepis, tidak dilawan. Wah, betapa nikmatnya ya. Ya ini, betapa nikmatnya ini. Penjelasan seorang alim, kabir, ulama besar di zaman ini diungkap para jamaah. Dan kita hati-hati, betul enggak? Kita hati-hati. Gerakan hati terus bergerak, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Ini tauhid. Ya. Ketika kita sadar setelah sholat, kita mohon ampun istighfar kepada Allah Ta'ala. Masih ada duhur rusak semua, tapi kita tutup dengan istighfar, kita dibuka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dikasih taufik, kamu riya, kamu tidak ikhlas. Minta ampun pada Allah Ta'ala, masih ada kesempatan, ditunggu sholat asar. Atau diperbaiki dengan sholat sunnahnya. Ini para jemaah, ya. Makanya ini merupakan perkara yang benar-benar sangat penting supaya kita tidak merugi, ya. Al-halatus tsaniyah, yang kedua adalah an yakuna awalul ibadati munfasilan an akhiriha. Kondisi dan keadaan kedua adalah awal ibadahnya itu infisol, yaitu tidak ada hubungan dengan yang pertama, alias terpisah, ya, akhir ibadahnya terpisah dengan pertama. Kalau sholat nggak tidak terpisah, 1, 2, 3, 4 rakaat pertama sampai yang keempat bersambung, ya. Nah, ini terpisah. Bihaitsu yasihu awwaluha duna akhiriha. Di mana ibadah yang pertama sah sementara yang terakhir tidak sah. Ya. Fa ma sabaqa riya fa huwa sahih. Ya. Fa ma sabaqa riya fa huwa sahih. Dan yang dilewati oleh riya, artinya tadi niatnya ikhlas, maka itu sahih, sah. Ya. Wa ma kana ba'dahu fa huwa batil. Dan yang kedua dihinggapi riya, maka itu batil. Ya, contoh misalu dzalik rajulun indahu 100 riyal. Ini masalah sedekah. Ada orang punya uang 100 riyal. Karena ini beliau orang Arab Saudi pakai riyal, ya. Fatasaddaq bi 50 bi niyatin khalisah. Lalu dia sedekah dengan 50 riyal, niatnya ikhlas. Tsumma tasaddaq bi 50 bi qasdi riya. Kemudian yang kedua, yang 50 riyal yang kedua riya. Fal ula maqbulah. Sedekah pertama diterima oleh Allah, wasaniya ghairu maqbulah. Yang kedua tidak diterima. Kalau kita pakai contoh sendiri, orang sedekah untuk fuqara wal masakin 1 juta. Ya, kedengaran se-RT dipuji, padahal dia ikhlas. Ya, makanya sebagaimana hadis Abi Darda, qila ya Rasulullah ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nas faqala tilka ajil busyral mu'min. Rawi Muslim an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan engkau terhadap seseorang yang melakukan perbuatan khair? Kalau khair berarti ikhlas dan ittiba. Wa yahmaduhun nas. Kemudian orang-orang memuji dia. Dia berbuat baik. Berarti kalau berbuat baik dan Nabi mengakui di situ, ya, tidak mengingkari, berarti itu sesuai syarat-syaratnya diterima, dipenuhi, ikhlas dan ittiba. Apa kata Nabi? Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Nah, berarti ini sedekah pertamanya, ikhlas dia. 1 juta. Tahu dia dengar, wih, 1 juta, 1 RT memuji. Dia ikhlas awalnya. Lah, baru yang kedua, dia tidak ikhlas. Wah, kalau 5 juta mungkin 1 RW ini. 5 juta dikeluarkan. Ya, makanya 1 juta tadi diterima, yang 5 juta tidak diterima. Ya. Apa alasannya? Li'anna akhiraha munfakkun an anwaliha. Karena ibadah yang terakhir terpisah dari ibadah yang pertama. Ya. Ini detail yang beliau sampaikan. Mungkin bisa kita lihat lebih daripada itu, masing-masing punya pengalaman. Intinya ini sebagai pembimbing untuk menjaga hati ini agar kita tidak terlena membiarkan yang namanya riya, yang namanya sum'ah, yang namanya kibir, ya, yang namanya ujub. Sebenarnya riya sebagai contoh saja di sini. Semua yang bisa menggugurkan amal para jemaah, inilah pentingnya tauhid. Ya. Oleh karena itu kita harus sadar dan tahu diri kalau memang ibadah kita yang kita lakukan di situ ada janji-janji Allah Ta'ala, kemudian belum kita dapatkan, jangan menyalahkan Allah Ta'ala, salahkan diri kita. Insya Allah besok kajian Ahad Bulughul Maram, ya, sujud syukur tinggal terakhir dan sholat tatawu sebagai nambah, ya, dari kekurangan yang wajib. Sementara kekurangan kita dari sisi khusyuk dan khudu', khusyuk terkait dengan hati, khudu' terkait dengan anggota badan. Nah, dengan kita mempelajari tauhid, di sini babnya al-khauf minasyirki. Kemudian yang mensyarah dalam hal ini kebetulan kita pakai al-qaulul mufid yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berikan contoh salat, sedekah termasuk juga ibadah-ibadah yang lainnya supaya kita tidak capek. Ya. Kata anak-anak capek deh. Lelah. Dan sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Bahkan Allah Ta'ala marah. Yaqulullah yaumal qiyamah idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna 'indahum jaza. Allah Ta'ala mengatakan, pergi kamu, ya, kepada orang-orang yang dulu kalian riak di dunia. Dan perhatikan apakah kamu mendapatkan balasan di sampingnya. Semua nafsi-nafsi para jemaah. Nabi Adam nafsi-nafsi. Nabi Nuh juga diriku-diriku. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Cuma Nabi Muhammad yang punya syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat beliau diberikan kepada siapa? Orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ya. Ini para jemaah. Betapa pentingnya belajar tauhid sehingga mari semakin mengokohkan kita. Saya buka dengan beberapa keterangan apakah Quran atau hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan tauhid. Tadi la ilaha illallah menjatuhkan suatu negeri yang sangat besar dan perkasa. Ini para jemaah, apalagi hanya sekedar yang lain. Ya, tapi harus yakin, harus iman. Harus betul-betul mendarah daging. Ini yang kita harapkan. Tidak hanya sekedar kita wacana, wacana, wacana. Tidak. Tapi benar-benar. Kalau seperti itu insya Allah. Allah akan menunaikan janjinya. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Kalau kita belum dapat, berarti syarat-syaratnya itu yang belum kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi orang yang bertauhid dengan betul, dengan benar. Sampai di sini kita rehat untuk adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Jika diperhatikan dengan baik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah dan mendidik para sahabat tentang tauhid sehingga lepas dari syirik besar maupun syirik kecil, kita bisa merasakan bagaimana kokohnya para sahabat, ya, sehingga keberkahan dari tarbiyah pendidikan yang betul-betul intens terkait dengan tauhid dan menjauhi kesyirikan, Allah Ta'ala memberikan keberkahan dibukanya atau ditaklukkannya beberapa negeri kaum-kaum kufar, dan mereka banyak yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya. Ketika tauhid tidak diperhatikan, kita lihat bagaimana Andalus yang dulu namanya adalah Andalus, ya, Al-Andalus, yang menghasilkan ulama-ulama besar, Ibnu Hazm Al-Dhahiri, Ibnu Rushdi, ya, Baqi bin Makhlad, sampai datang jauh jalan kaki dari Andalus ke Irak, ke Baghdad untuk menemui Muhammad, belajar ilmu, menghasilkan seperti itu. Sekarang, ya, yang ada siapa itu, main pemain bola Portugal, ya, siapa yang kenal nih pemain bola Portugal? Siapa? Ronaldo. Yang ini kan Ronaldo. Ya, anak-anak kita kenal dengan Ronaldo. Tidak kenal bagaimana siapa itu Baqi bin Makhlad, jalan kaki dari mana? Dari Andalus, Spanyol ke Baghdad, Irak. Saya tanya kepada saya Google, itu 4000 km jalan kaki. Ya, generasi-generasi yang dibina dengan tauhid. Mari para jemaah, kita bukan main-main, bukan hanya sekedar untuk mengadakan acara tauhid. Sadar dengan kesadaran tinggi, kesadaran betul. Kalau 4000 km jalan kaki. Kita berapa meter di sini, berapa kilo di sini? 4000 untuk membela agama Islam dengan menuntut ilmu. Nah, mari kita sadar. Jangan terpaksa untuk kita mengaji. Jangan merasa ada sesuatu ikatan-ikatan yang lain, tapi benar-benar. Barangkali awal begitu, lama-lama ketika kita merasakan getaran iman dari firman Allah, getaran iman dari sabda Nabi SAW, cukup bagi kita para jemaah. Cukup sudah. Apalagi? Ya, kalau bukan karena firman Allah, apalagi kalau bukan sabda Nabi SAW. Kalau tidak ada getarannya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Sebutan Allah yang paling besar, la ilaha illallah. Kalau kita khatam kitab tauhid, nilai-nilai la ilaha illallah ini insyaallah mendarah daging, insyaallah. Dan kita bawa ke semua lini kehidupan kita. Berapa kali saya sampaikan kepada antum, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala alladziina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imana wa qawlu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahul Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, dibaca, diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, dan dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qawlu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang musyrik Quraisy mengepung kalian, kata mereka, hey, orang Islam, takutlah kalian. Ini yang saya tahu perang Badar. Ya, perang Badar orang Islam cuma 313-an. Orang kafir 1000 lebih dengan senjata lengkap. Apa kata mereka? "Hei orang Islam, kami sudah ngepung kalian, diprovokasi. Takut kalian?" Ternyata apa? Menambah iman. Amin diucapkan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Apa hasbunallahu wa ni'mal wakil? Nilai dari la ilaha illallah. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Enggak perlu yang lain. Wa ni'mal wakil, senikmat-nikmatnya tempat bersandar, makar apapun yang dibuat, manuver apapun yang dilakukan tidak akan pernah memberikan pengaruh. Dan apa yang terjadi? Ketika diucapkan oleh Imamul Hunafa, imamnya ahli tauhid Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Api jadi dingin. Jadi freezer. Api jadi freezer. Kata Abul Aliyah, kalau Allah tidak berfirman salaman, selamat, Nabi Ibrahim bisa meninggal, bisa mati karena kedinginan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kalau tidak ada salamannya, Nabi Ibrahim bisa meninggal kedinginan. Dengan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin derajat kita tidak sampai menjadi api jadi dingin, tapi utang terbayar barangkali. Istri ngomel enggak jadi ngomel. Ya, mau poligami yang tadinya susah tambah susah. Ya, karena hasbunallah wa ni'mal wakilnya tidak mantap. Loh, kita berapa masalah kita hadapi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan itu. Ini hadis Rasulullah, hadis dan Quran. Hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga bukan main-main, para jamaah tauhid bukan main-main. Kita menghadapi banyak persoalan. Ya, di balik api jadi dingin, coba antum kurang apa? Ini kan contoh ekstrem yang diberikan. Mungkin saudara urusan perdagangan, antum urusan ekonomi, urusan di masyarakat, urusan dengan keluarga, dibalik. Asalkan iman, kita pelajari tauhid. Ya, kita pelajari tauhid dengan baik, dengan ikhlas. Tidak ada tujuan yang lain-lain. Dengan ikhlas, tidak ada tendensi yang lain-lain. Ya. Makanya di awal saya sampaikan beberapa ayat, beberapa hadis agar apa? Menambah iman. Menambah keimanan. Insyaallah para jemaah rahmati Allah. Seandainya kita kan hidup cuma dua sisi. Sehat, sakit. Kaya, miskin. Senang, sedih. Tidak pernah lepas daripada itu. Tapi kalau salah dalam menyikapi, bukan syukur menghadapi nikmat, tapi kufur. Bukan sabar menghadapi nikmat, tapi apa? Putus asa. Bukan syukur ketika sehat, tapi kufur. Bukan sabar ketika sakit, tapi apa? Mencela, putus asa. Tapi dengan tauhid insya Allah dibimbing oleh Allah Ta'ala, kamu ini sudah dapat nikmat, cuman kamu kurang. Ya, kamu dapat nikmat, cuman kamu kurang. Kenapa kamu tidak bersyukur? Kok kamu sombong? Kenapa tidak kamu bersyukur? Kok kamu ini hasad sama orang? Dibimbing hati kita. Demi Allah, hati kita diingatkan para jemaah. Setelah itu kita tidak membiarkan. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dia tidak terus-menerus dalam dosa, dalam kesalahan. Hatinya iri, hatinya dengki, hatinya kiber sombong, hatinya ujub. Disadarkan oleh Allah. Astagfirullah. Dan kalau perlu, air matanya meleleh dikala dia sendiri. Para jemaah rahmati Allah, ini tauhid, samratut tauhid, buah tauhid. Mungkin tidak membuat api jadi dingin, terlalu tinggi levelnya, bukan makomnya barangkali, tapi Allah berkehendak, apa, siapa yang bisa menghalangi? Ya, tapi kita diberikan sabar ketika menghadapi ujian, diberikan syukur ketika mendapat nikmat, sehingga apa? Taufik muwaffaq, muwaffaq. Ini para jemaah, muwaffaq. Ini. Tapi kalau tidak, bisa terbolak-balik. Bukan api jadi dingin, ya, dingin jadi panas. Ya, sudah minum es, tapi dadanya masih panas. Ini para jemaah, nikmat tapi banyak mengeluh. Ini para jemaah, ini rahasia yang beliau yang beliau bawa ini, yang bisa kita kembangkan kepada masing-masing kita. Itu semua adalah buah dari tauhid. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Rabbul Alamin bisa membalik 180 derajat suatu kondisi, panas jadi dingin, perang Badar yang sudah semua sudah tidak bisa ada kekuatan, dibalik semuanya. Ya. Ini para jemaah, tolong kita ingat-ingat semuanya itu. Nah, nanti tarik garis lurus dalam kehidupan kita masing-masing, apapun status kita, ada sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai penjual, pedagang, sebagai pengajar, apapun. Ya. Ini. Nah, ketika kita bahas seperti ini, kita mengharap kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kekuatan. Kekuatan. Untuk apa? Untuk berada di atas jalannya. Kalau memang syukur, kita syukur. Tambah syukur. Jangan kufur. Kalau memang harus sabar, kita sabar dan sabar. Jangan dibalik. Syukur, tapi jadi kufur. Karena tidak dapat taufik. Nah, faktor utama dapat taufik tidak lain adalah tauhid. At-tauhid. Ya. Dulu saya, berapa tahun yang lalu ya, saya ingat-ingat. Saya belum lulus itu. Ada pertemuan da'i. Ada da'i, ya. Dikenal da'i itu. Ustaz, ini jamaah bilang, masa kita tauhid lagi. Saya kaget, kok bisa ngomong seperti itu? Kalau dari seorang da'i begitu, bagaimana dari mad'u, dari orang-orang yang lain? Ya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, para jemaah dirahmati Allah, ya, tidak hanya sebatas orasi saja, betapa sia-sianya dan tidak ada artinya, tapi kita mohon pada Allah Ta'ala agar menjadi suatu kekuatan besar yang bisa mendongkrak hati kita masing-masing. Jangan melihat pada orang lain, hati kita masing-masing yang untuk bercokol dan tertanam, tertancap dalam tentang tauhid, bebas dari syirik besar maupun syirik kecil, ya, dengan menambah ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tambah iman. Tadi disampaikan, nanti Roma ditaklukkan dengan la ilaha illallah, ya, wallahu akbar, jatuh. Bukan diperangi dengan senjata ini. Itu terjadi di akhir zaman. Ya, mungkin kita tidak mendapatkannya. Kata Syekh Albani, saya ambil catatannya, pernah saya baca dulu di silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Mudah-mudahan masih ada di sini. Ya, perkataan beliau, nah ini, beliau mengatakan dalam al-hadis al-silsilah al-hadis sahihah, waqad tahaqqaqa al-fathul awal, sungguh telah terjadi dan terlaksana, yaitu apa, dibukanya atau dimerdekakannya yang pertama, yaitu Konstantinia, yakni fathul Konstantinia, kata beliau. ala yadi al-Fatih al-Utsmani, yaitu Muhammad al-Fatih al-Utsmani. Ba'da sanu samanumi'ah sanah min ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fathi. Setelah 800 tahun Nabi bersabda bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Setelah kapan? 800 tahun. Artinya perjuangan itu tidak seperti membolak-balik telapak tangan. Ya, kita jangan terburu-buru. Pak Ustadz katanya belajar tauhid, kita jadi sabar, jadi syukur, jadi begini. Proses perlu terus berjuang. Atau apalagi jadi kaya misalkan. Ya. Katanya Ustaz, hasbunallah wa ni'mal wakil, api jadi dingin, saya kok panas? Ya belum. Proses belum. Belum seperti Nabi Ibrahim. Ya. Wa sayatahaqqaq al-fathu atsani bi'tinillah ta'ala wala budda. Maka Romawi akan ditaklukkan. Pasti kata beliau. Dengan izin Allah, wala budda harus. Ya. Ini apa? Ini betapa yakinnya beliau, iman yang tinggi terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang itu perlu iman para jemaah. Apapun yang kita makan, meskipun makan tempe seperti makan apa bistik ya? Apa namanya? Stik atau bistik apa? Stik ya, stik ya. Meskipun tempe yang makan ya, terasa apa? Stik ya. Itu. Benar. Ya. Ini api kok jadi dingin? Jadi freezer. Nah, kita kadang, aduh tempe lagi. Tahu lagi. Kedelai mahal, saudara. Kedelai mahal. Syukur, bersyukur bisa masih makan tempe sama tahu. Ini saya berikan contoh yang sederhana saja. Dalam menilai kehidupan. Jadikan dasar tauhid. Terbalik semuanya. Terbalik, api jadi dingin. Pasukan besar bisa kalah. Ini kan contoh ekstrim. Dan ini terjadi. Yang kita alami jauh levelnya di bawah itu. Tapi terkadang iman jadi taruhan. Iman pagi iman, sore kufur. Sore iman, pagi kufur. Ya, mudah-mudahan dengan kajian tauhid, Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Sehingga tidak salah dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kajian kita. Ada pertanyaan tidak? Kalau memang ada, kasih kesempatan. Ada? Biasanya, ya silakan. Ya. Satu saja. Silakan. Ada pertanyaan. Waktu sholat isya, imam juga membaca al-fatihah dengan ar-rahman ar-rahim ar-rahim. Dipisah. Di waktu isya. Dipisah ar-rahman. Bacanya apa? Ar-rahman ar-rahim. Oh iya. Iya, kesalahan baca itu disebut dengan lahen. Ada lahen khafi, ada lahen jali. Ya, kalau lahen khafi kesalahan yang ringan yang tidak merubah makna. Ya, kalau lahen jali kesalahan yang jelas ya bisa merubah makna. Ya, seperti an'amta alaihim dibaca an'amta alaihim. Ya. Kemudian kalau ya Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini terkadang ya telinga kita bisa memahami atau menyangka orang itu bukan ha tapi ha. Tapi yang membaca niatnya membaca ha ar-rahmanir rahim. Itu bisa seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu imam ini ya dijadikan untuk diikuti Maka kata Nabi bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Rawal Bukhari. Imam itu salat untuk kalian. Ya. Kalau imamnya benar, kalian dapat pahala, imam dapat pahala. Kalau imam salah, ya, kalian dapat pahala, imam yang berdosa. Nabi bersabda, al-imamu dhamin wal-mu'addin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah wastaghfir lil-mu'addinin. Nabi bersabda hadisnya sahih Imam An-Nasa'i. Imam itu penjamin, al-imamu dhamin, penjamin. Ya, oleh karena itu jangan rebutan jadi imam kecuali ustaz imam. Ya. Jangan rebutan jadi imam. Itu. Al-imamu dhamin, imam itu dhamin yang menjamin. Wal muadzin mu'tamin, ya, atau mu'taman. Siapa muadzin mu'taman yang dipercaya. Sehingga Nabi doa, Allahumma arsyidil a'imma, ya Allah, beri petunjuk kepada para imam, ya. Dan Allahumma ighfir lil muadzinin, dan berikan ampunan kepada para muadzin. Karena muadzin itu yang terpercaya, dia jaga waktu. Apalagi puasa ini, ya, jangan sampai adzan sebelum maghrib, gitu. Jangan sampai adzan sebelum subuh, kan begitu. Sebab apa? Akan memberikan pengaruh dampak luas. Makanya dia dimintakan ampunan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, oleh karena itu, apakah tidak salah? Sudah, imam yang nanggung. Itulah kelebihan kita berjemaah. Ya, nah, oleh karena itu imam tidak sembarangan untuk dijadikan imam. Ya, umunnas akrohum kitaban, yang menjadi imam bagi orang ada akrohum, kata Imam Ahmad, yang banyak hafalannya dari Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, yang paling baik bacaannya. Ya, nah, oleh karena itu mari kita makmurkan masjid dengan baca Quran. Alhamdulillah para jemaah, saudara bisa lihat, saya sampai terenyuh kadang-kadang tuh subuh anak-anak sudah pakai seragam di sini. Subuh itu sudah pakai seragam. Subuh. Padahal sekolahnya masuk jam berapa? Jam 7 ikut tahsin dan tahfid di sini. Lanjut sekolah. Saya, "Nak, di mana sarapanmu?" Ya, sudah persiapan orang tuanya. Setelah bada asar, masih ada yang pakai seragam belum pulang. Baru bada maghrib sudah enggak ada yang pakai seragam. Ini alhamdulillah. Ya, makmur masjid alhamdulillah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Nah, Jumat kemarin tadi malam kita kajian, sekarang juga besok iya. Terus. Ya, mudah-mudahan bisa makmur. Nah, ini penting untuk apa? Alhamdulillah anak-anak sudah kecil-kecil bacaan Qur'annya sudah baik-baik alhamdulillah. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang masih SMP sudah 30 juz selesai. Di sini ada yang 15 SD selesai. Ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang. Ya begitulah, tapi anak-anak semangat. Orang tuanya semangat tuh nganter, ya. Juga mesti juga ada bekal. Subuh baru sholat subuh pakai seragam. Ya, subuh masih jam 5. Berarti ke jam 7 masih 2 jam. Atau jam yang lebih lah, ya. Bersabar nunggu di sini. Ini semua adalah karunia para jemaah. Oleh karena itu mari, mudah-mudahan ini berkat juga dari kajian tauhid. Ya, keberkahan demi keberkahan. Mari kita syukuri. Ya. Ada dakwah tauhid di mana-mana, silakan. Kalau perlu di mana-mana itu kajian tauhid. Antum di tempat ini, ayo kaji tauhid. Ya. Memang urgen, darurat untuk kajian tauhid ini. Ya. Ya, baik, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Tetap kita bersemangat, tapi semangatnya dilandasi oleh ilmu, yaitu sadar penting bahwa menuntut ilmu, terutama tauhid, merupakan perkara yang sangat penting. Syaraful ulum bi syarafil ma'lum, kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidatul Hawiyah. Mulianya ilmu tergantung kepada mulianya yang dipelajari. Ketika kita mempelajari tentang Allah, tentang tauhid, ya, itulah zat yang paling mulia. maka yang paling mulia adalah belajar tentang tauhid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.